difahami. Jadi ini penting. Meskipun kita mungkin enggak bisa melakukan, tapi sampean tahu bahwa Islam secepat ini menyebar di dunia itu barokahe fatwane Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat. Annal ardo lam tuqaddis ahadan. Bahwa bumi itu enggak bisa mensucikan. Ini Abu Jahal lahir di Mekah, uripe di Mekah, kelakuane ora karu-karuan. Sing wong Madinah lahir di Yasrib, pedalaman. Jadi sahabat nopo Ansor. Semenjak itu sahabat itu gak pati fanatik urip di Mekah. Mulai sahabat akabir sahabat enggak ada yang hidup di Mekah. Mulate sanate Abdullah bin Kasir sing wong Mekah. Duwe Kanjeng Nabi dhisik Imam Asim sing uripe teng Kufah. Lha iku sirine kena apa Imam Asim uripe ning Kufah tapi luwih populer timbang kiroae napa Ibnu Kasir. Mergo tanate luwih cepet tok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku pangeran dadi kersane ngoten. Ya wis ora karepe Imam Asim wong ndi ora. Ibnu Kasir wong ndi ora. Pokoke roe juara untuk hadiah wis. Wong seneng Quran kok ngono tok piye. Mbok gedinge ku ya dosa, mbok dukung ya tambah dosa wis piye. Wis mbarno. Tapi kaya ben roh duduk perkara. Paham ya terus kula suwun enggak boleh menafsirkan Quran kecuali dengan hadis sahih. Lah hadis sahih paling masyhur di Bukhari Muslim itu memang Nabi berkali-kali ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Nah begitu juga sekarang ke mall misalnya, orang ngajak anak cucunya ke mall atau ngajak ponakane marung ning warung rodok enak, itu juga termasuk jihad dan niat. Ketika sudah menanamkan kalimat tauhid. Tak pernah baca, memang saya benar-benar baca kitab, buatan-buatan akal-akalan kulo. Ada seorang wali yang akan jadi wali terus sampai mati. Ketika tausiah alal ahli, agak longgar pada keluarga. Misalnya begini, ini yang saya alami maupun nggih, mboten saya nyontokno wong liya, sing kula alami. Kula nglatih anak kula salat, wis salat Allahu Akbar, dan bagi saya Allahu Akbar itu kalimat yang spesial. Anak saya sujud. Ya sudah membaca subhana rabbiyal azim, itu bagi saya spesial sekali. Tentu kalau sampean memang mukmin betul, mukmin sejati. Kamu enggak usah pakai status itu anak kamu, sok ben mangan ta ora itu goblok ya, enggak. Itu bodoh sekali kalau kamu pakai status itu. Ini anak saya sudah bisa melafatkan kalimat thayyibah yaitu Allahu Akbar. Sudah bisa sujud. Ini spesial. Sesuatu yang spesial itu harus dipertahankan. Caranya gimana? Minimal seorang anak itu jangan kecewa sama bapaknya. Nah, anak senengi jajan ya jajakno. Nak senengi mangan enak ya mangan enak. Tapi semuanya ini demi mengawal kalimat tauhid dan kebenaran-kebenaran Islam yang kamu tanamkan. Jangan sampai kamu jadi kiai zuhud yang anak dikekang, kemudian anak ini pertama numpak sepeda motor disilai kancane sing ora salat, pertama nyetel tip yo disilai tanggane sing ora salat, sampai anak itu terus ngidolakno keluarga sing tidak salat karena lebih sehat kata dia. Sistem edekne bar maghrib untuk TV haram, dolanan haram, anaknya trauma. Nah, tua-tua anak yang akal, go mulai cilik ora tau ngidolakno napa bapak. Nah ini di sini sirinya kenapa semua nabi itu melonggar anaknya. Kanjeng Nabi niku nak salat niku ditumpaki Hasan Husain. Nggih mendel mawon. Dijak salat padahal dijak numpaki Kanjeng Nabi nak pas sujud. Bahkan kabeh ulama rawi mengatakan ketika malaikat Jibril janjian ambek Nabi mboten sak masuk karena ning solowongan tempat sarine Nabi wonten jiruan. Jiruan iku kirek. Anak asu cara mriki lho. Kirek. Jiruan iku asu. Mergo Hasan Husain niku dolanan napa? Asu. Saiki mulane anak kula nu dolanan pitik, dolanan pedes mlebu kamar rata amuk, ijek entheng dhewe dhisik Hasan Husain nu dolanan asu. Tapi itu tadi berangkatnya adalah ngawal tauhid. Jangan sampai anak kita ini kecewa oleh kita. Padahal kita tahu dia sudah punya sesuatu yang spesial yaitu kalimat napa? Tauhid. Lha iku sing disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kowe nak pancen nabi tenan ulama tenan. Kalimat tauhid harus kamu jadikan kalimat yang abadi fi aqibih ning dalam turunan. Itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan bapak tauhid karena dia obsesinya satu. Pokoknya kalimat tauhid harus menjadi kalimat sing abadi fi aqibih ning turunane Ibrahim. Ngeri Nabi. Ismail gak paham apa-apa blas tapi tidak bangun Ka'bah. Padahal dia gak paham. Aris sing sekarang jadi hijir Ismail. Kabeh ulama mulai Aris iku dhisik nggon nyancange wedhus Ismail. Ismail ora roh nek iku kota suci. Jadi sing sekarang hijir Ismail dhisik Aris omah-omahan nggon wedhus sinten? Ismail. Ibrahim ora ngloro ijo iku kota suci, menengae lho mergo saking moh ngecewakno napa. Tapi lagi-lagi saya itu sendirian. Kulo nu hormat be anak, tapi diloroi. Bahkan keluarga saya yang lebih tua di bangsa saya ngeloroi. Anak kok buk manja mari ngelama. Padahal saya itu tidak pernah manja anak. Pikiran saya itu sederhana. Saya pasti mati. Setiap saat saya mati. Dan yang meneruskan tauhid itu pasti anak saya karena saya mati. Tapi ya itu memang enggak populer. Bujuku pun tak tanam. Jogeman wani anak kualat kita omongin. Jadi memang kan enggak lazim. Tapi saya tanamkan terus. Jogeman ke wani anak nopo kualat. Umumnya orang kan bilang anak jowani wong tua kualat. Raiso coro. Anak itu orang mukallaf. Tidak bakal kualat. Nah wani kuwe wong rong kena hukum. Artinya statusnya dia tidak punya dosa kan indah wah. Kuwe dosa mispek. Jadi coro kulo wong tua wani anak sing kualat ora kok. Anak wani wong tua. Dan ini dah aliran sesat, ini yang benar itu menurut saya. Karena anak belum mukallaf kan? Faham gitu, jadi kalau suwon, latihlah sekuat-kuatnya. La ilaha illallah itu kalimat yang spesial. Mulanya kalau aku rasa seneng wong khawarid. Bahwa wong khawarid itu wong paling gak ngergani la ilaha illallah. Karena wong dosa gede atau maksiat, dianggap wis metu sangka iman. Padahal iman itu tidak bisa dibatalkan. Iman itu tidak bisa apa? Dibatalkan. Karena kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhirnya. Kekuatan la ilaha illallah itu akan mengalahkan semua bentuk kesalahan pada akhir pada. Delok teng hadis-hadis sahih. Wong sing menjen rokok atusan tahun pasti akan dikeluarkan meskipun ning atine ana sithik sangka kalimat la ilaha illallah. Pertama miskola darroh suwe-suwe nisfu napa? Darroh. Wong kharit duwen to. Wah, kok anggere wong mukmin kok dosa gedhe, berarti imane ora ana gunane. Iku padha karo darani kalimat la ilaha illallah kalah ben apa maksiat. Ya maksiat iku pira to kadare wong nganti ngalahno kalimat napa? La ilaha illallah. Dadi paham gitu. Ya iku termasuk niat. Jadi orang menservis anak demi mengawal kalimat tauhid. Niku ibadah. Lagi disebut fathul mu'in. Wa yusannu atausiatu alal ayyal. Wong disunatno ngelonggar kenikmatan ning anak. Mumpung urung mukallaf. Sementing aja sampe kecewa mek sistem keluarga, engko suwe-suwe kecewa mek sistem Islam yang Anda tanamkan. Dan nek wis seneng ngaji Quran, seneng ibadah iku kudu mbok dukung. Nah, hasil cacilik dolanan iku dolanan, termasuk hebat Rasulullah. Bahkan Hasan Husain nanti dolanan jeruan di betul lebu kamarin Nabi. Nabi kebetulan ngeloro iki meneng emang. Dan aku berpraktek no kita kobal lawa minami kita kobalnya karib. Nah, tapi itu nyata ini tarik. Gosing terus no tauhid itu mesti anak. Mulane Nabi Yahya, Nabi Zakaria dungane napa fahab li milladun kawaliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Waj'alhu rabbi radhiya. Iku ning anak. Kok anak iku iso maris. Wong ge santri iku napa le wong liya. Paling bedak kol kowe di Fatihah. Mbek bedak sumpek santri meling golek kuburan. Iku ngenteni sumpek. Tapi nek anak mbok niat mati khai bapak ibu ora anggere anak ngamal soleh, otomatis kentuk kiriman napa? Amal. Ora ana idza matabnu adam ing kota amaluhu ilam salasin sedaqatin jariyatan au ilmin yuntafa'u bi. Kowe angel kan sedaqatin jariyan butuh sugih. Ilmen yang tafa ubi ke butuh ngalim orang kabeh kan. Awaladin solihin je enteng anak kan kuis mesti duwe. Malah wakai wakai anak orang jelas. Cara kula milih yang ketiga mau awaladin solih. Kan hanya butuh status soleh. Soleh ya kelas kelasan. Soleh pertama yang penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula ndak akan bosen ngomong ini sampai kula mati. Ini kula wong tuwa kudu hormat anak. Kalau mau coba kitab Mizan Kubro ini, gitu. Wa min adabil anbiya takrimul aulad. Terus adabe para nabi ku mulia ana napa? Anak. Tapi ning Jawa gak populer. Lho kula cara pantes basa mbek anak kok. Anakku rasa basa lah, tapi kan darane sesat. Di adabe para nabi mulia ana anak karena anak iki sok ben sing lebih panjang waktunya untuk membawa napa tauhid. Paham ya, mulane sampean delok teng dene critane Quran-Quran iku nek delok hubungane nabi mbek anak kan luar biasa. Napa? Luar biasa. Masuk wa barrom bi walidati. Dan rebakno wa atainaul hukma napa? Sofia. Mergo mulai cilik nek dididik mesti padha-padha kena hitop ya Yahya fil kitab napa? Biku wa atainaul hukma Sofia terus. Wa hananam bil ladunna wa zaka wa kana taqiya. Hananan maknane iku sifat aris, sifat seneng. Hanan itu maknanya seneng nyaman. Jadi hubungannya anak mbek wong tuwa du nyaman. Tapi nyamane ora krana nafsu, tapi sudah diikat kalimat nopo